Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمكم الله, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam rangka tafaqquh mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan kita dari kitab Ad-Dawa wad-Dawa yang kita baca sebelumnya, bahwa kondisi ataupun keadaan di alam semesta dari musibah-musibah yang ada, maka tidak terlepas dari perbuatan manusia yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya kekeringan ataupun sebaliknya banjir yang turun itu disebabkan karena dosa-dosa yang dimiliki ataupun dilakukan oleh manusia, sehingga dampaknya atau akibatnya bukan saja didapati orang-orang bermaksiat tersebut, tetapi juga dialami oleh orang-orang yang bertakwa. Mereka juga akan terkena dampaknya. Bahkan binatang-binatang ternak atau makhluk-makhluk Allah yang lain juga mereka merasakan dampaknya. Naam. Bagaimana yang kita pelajari dari pembahasan sebelumnya. Kemudian kita masuk pembahasan yang lain. Faslun. Al-ma'asiyatu turithudul. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Dawa Dawa, maksiat ini akan mewariskan kehinaan, kerendahan. Maka kata beliau, wa minha annal ma'siyata turisul dulli wala buddha, bahwa maksiat-maksiat itu mesti akan mewariskan kehinaan, kerendahan. Naam, dan orang bermaksiat sebenarnya mengakui kalau itu dosa, mengakui kalau itu pelanggaran, ya, tidak adanya ketenangan di dalam jiwa mereka, namun karena dorongan hawa nafsu ataupun faktor-faktor yang lain, sehingga kemudian mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana pembunuh yang sudah membunuh 99 jiwa. Ya, ini bukan perkara yang ringan. Ya, namun dalam dirinya ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu itu pelanggaran. Tahu itu maksiat. Naam, sehingga dia berkeinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada seseorang yang ternyata seseorang yang memberikan bimbingan dan nasihat ini tidak sesuai atau bukan di atas ilmu, sehingga kemudian dia membunuh lagi, sehingga genaplah 100 orang. Naam, di dalam hatinya masih ada terus kegelisahan, ingin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berkeinginan lagi untuk bertaubat dan mendatangi seseorang ahlul ilm yang dia bertanya kepadanya, kemudian diberikan bimbingan yang baik, arahan yang baik, agar dia menjauh dari negeri tersebut, mencari negeri yang penuh dengan kebaikan, dan dia pun berusaha untuk melakukannya. Fa'inal izzah kullal izz fi ta'atillahi ta'ala. Karena sesungguhnya sebenar-benar kemuliaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan segan kepadanya. Ya, manusia akan memuliakannya. Naam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'an." Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu seluruhnya milik Allah Azza wa Jal. Dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Sehingga ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam surat Fatir ayat yang ke-10. Ai falyatlubha bi ta'atillah. Yaitu dia meminta atau menuntut, mencari kemuliaan dengan apa? Bi ta'atillah, dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, antum-antum ini kalau keluar di masyarakat dengan pakaian yang seperti ini, naam, maka Anda akan dimuliakan. Walaupun belum haji, Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya, dengan pakaian seperti ini, naam, maka Anda akan dimuliakan oleh manusia. Naam. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atillah. Maka sesungguhnya dia tidak akan mendapati kemuliaan tersebut kecuali dengan jalan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu syaratnya. Kita harus benar-benar apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui dari kebaikan-kebaikan, maka kita amalkan, kita kerjakan. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemuliaan. Wa kana min du'a ibadis salaf. Dan di antara doa sebagian salaf, Allahumma a'izzani bi ta'atik. Ya Allah, muliakan aku dengan taat kepadamu. Wala tudhillani bi ma'siyatik, dan jangan pula engkau rendahkan diriku dengan berbuat maksiat kepadamu. Naam. Ya, semakin meningkat ketaatannya, maka mereka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, innahum wa in taqat bihimul bighal wa hamalajat bihim al-baradin inna dhalal ma'siyah la yufarik qulubahum aballahu illa ayadulla man asahu. Meskipun hentakan suara dari kaki al-bighal, ya, hewan tunggangan itu bersuara atau berbunyi gemerincing, demikian pula al-barazin kuda-kuda yang berlari kencang, sesungguhnya dalal maksiyah, hinanya maksiat itu tidak akan menjauh dari hati-hati mereka. Naam. Kelihatannya mereka orang yang kuat, perkasa dan seterusnya. Tetapi dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan, ya, itu akan hina di dalam hati-hati mereka. Aballah, Allah Subhanahu wa taala enggan, melainkan akan menghinakan orang-orang bermaksiat kepadanya. Allah tidak akan memuliakan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka, akan menghinakan mereka, pelaku maksiat. Wa qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah ibn al-Mubarak, seorang imam yang masyhur, ya, dari berbagai bidang ilmu, demikian pula amalan ini terus dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Hanya satu kekalahan dimiliki Abdullah bin Mubarak dari para sahabat, yaitu dia tidak menjadi para sahabat. Nah, tetapi amalan, dari sisi amalan, dia orang paling terdepan, nah, dalam mengamalkan bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ra'aitud duruba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha. Saya memandang atau melihat dosa-dosa itu akan mematikan hati. Dan sungguh, kecanduan dengannya itu akan mewariskan kehinaan. Ya, sedikit-sedikit berbuat dosa, sedikit-sedikit berbuat dosa dan seterusnya. Ya, itu akan mewariskan kehinaan dan ketidaktenangan dalam hati, di dalam jiwa. Wa tarkud dhunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Dan meninggalkan dosa-dosa itulah yang akan menghidupkan hati. Berarti kalau meninggalkan dosa, apa ini, ketaatan yang dilakukan. Nah, jika ada berbuat maksiat, berarti ketaatan ini ditinggalkan. dan lebih baik bagi dirimu ketika anda mendurhakai maksiat tersebut, ya, tidak menuruti keinginan-keinginan yang buruk di dalam jiwa. Wahal afsadaddin ilal muluk wa ihdaru su'in wa ruhbanuha. Tidaklah yang merusak agama kecuali para raja, ulama yang buruk, dan para pendetanya. Maka ikhwat fil azani wa iyyakum, dari perkataan seorang alim Abdul bin Mubarak, maka perlu kita cermati, kita perhatikan. Naam, banyaknya dosa itu akan menjadikan hati kita mati dan hidupnya hati dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasal yang berikutnya, faslun. Al-ma'siyatu tufsidul akal. Akibat dari perbuatan maksiat ini akan merusak akal. Ya, akan merusak akal. Kata beliau, "Wa minha annal ma'asi tufsidul akla." Di antara pengaruh akibat perbuatan maksiat akan merusak akal. Fa inna lil akli nuron, karena pada akal itu ada cahaya, ada nur. Wal ma'siyatu tudfi'u nurul akli wala budda. Dan maksiat ini akan memadamkan cahaya akal wala budda. Sudah pasti. Nah, maka orang yang bermaksiat berarti akalnya lagi hilang. Kalau akalnya sehat, ya, akalnya jernih, dia akan menjauh dari maksiat. Naam, kapan dia berbuat maksiat? Berarti dia sedang diombang-ambingkan oleh syaitan. Terus dibujuk, dirayu, sudah lakukan. Sikat. Kapan lagi? Siapa di belakangnya? Setan. Ambil barang temanmu. Dan seterusnya. Siapa di belakangnya? Setan. Akalnya, ya, lagi hilang. Wa idza tufi'a nuruhu du'fa wa naqasa. Maka jika akalnya, apa ini? Naam, jika maksiat itu telah memadamkan cahaya akalnya, maka akalnya akan menjadi lemah dan akan menjadi naqas, berkurang. Karena orang yang jernih akalnya, dia akan memikirkan segala sesuatunya, dampak dari perbuatannya. Ini dosa, ini tidak boleh, ini barang orang, ini kehormatan orang, dan seterusnya. Dia akan berpikir jernih. Kapan terjatuh? Berarti, ya, lagi hilang cahaya akalnya. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, ma asallaha ahadun hatta yaghiba akluhu. Tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah melainkan akalnya lagi hilang. Ya, akalnya lagi hilang, diperdaya oleh setan. Naam. Wa hadza zahir. Ini nampak. Ya, ini nampak. فإنه لو حضر أقله لهجزه عن المعصية. Sesungguhnya kalau akal yang baik tadi itu ada pada dirinya, niscaya akan mencegah diri dari maksiat. Oh ini jangan, ini gak boleh, ini bahaya, ini perkataan yang akan merusak kehormatan orang, ini perkataan yang bisa menjadikan pertumpahan darah dan seterusnya. Dia akan tahan tuh. Wa huwa fi qabdati Rabbi ta'ala. Ya, sementara akal yang sehat itu ada dalam genggaman Rabb ta'ala. Au tahta qahrih, atau di bawah kekuasaannya. Wa huwa muttalin 'alaih, dan dia melihatnya. Wa fi darihi 'ala basatihi, maka dia berada dalam negerinya, di atas buminya. Wa malaikati surun 'alaih nadhiruna ilaih, malaikat-malaikatnya sebagai saksi padanya, mereka melihat. Ini kalau akalnya lagi sehat. Naam, akalnya lagi baik, dia akan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula para malaikat sebagai saksi. Wa wa'idul Qur'an yanhahu, peringatan-peringatan mau'idhu Al-Quran akan mencegahnya. Ini peringatan Al-Quran, tidak boleh teringat pada dirinya. Wa wa'idul iman yanhahu, nasihat-nasihat keimanan akan mencegahnya. Ya, bimbingan-bimbingan keimanan akan mencegah. Wa wa'idul maut yanhahu, nasihat-nasihat kematian akan menjadi pencegah. Ya, dia ingat bahwa apa yang diperbuat bukan hanya berakhir di alam dunia, tetapi akan berlanjut di akhirat kelak, sehingga menjadikan dia tidak melakukan pelanggaran. Wa wa'idun nar yanhahu, nasihat-nasihat mau'idhoh tentang an-nar akan mencegah dirinya. Ya, neraka, api neraka bukan api yang ringan atau dingin atau mampu seseorang untuk merasakannya. Api dunia saja yang saat ini kita rasakan, ya, apabila mengenai seseorang maka dia akan merasakan kesakitan, merasakan kesusahan, kepedihan dan seterusnya. Apalagi kalau api neraka yang memang kata Allah wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya itu an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Ya, semakin menyala kalau dilempar manusia, lempar batu. Naam. Apalagi kalau orang-orang kafir setelah hangus terbakar kulit-kulit mereka, maka diperbaharui lagi untuk merasakan siksaan berikutnya. Terus-terusan seperti itu, tidak berakhir. Sehingga ketika dia mengingat itu, dia akan berhenti takut. Naam. Walladhi yafutuhu bil ma'siyah min khairi dunya wal akhirah. Dan orang-orang yang dihilangkan, naam, orang-orang yang luput karena maksiat, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan bahkan berlipat-lipat. Adaf ma yahsulahu min surur walladati minha biha. Naam, dibandingkan kelezatan maksiat yang dilakukan, ya, tidak sebanding dengan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kelezatan kesenangan maksiat hanya sekejap, hanya sementara. Ya, paling kalau dia mencuri, setelah mencuri uangnya habis, selesai. Sebentar. Naam, membunuh, setelah membunuh bahkan ada proses di alam dunia. Naam. Sementara kebaikan dunia dan akhirat itu jauh lebih nikmat. Tidak ada bandingannya dengan kelezatan maksiat yang dilakukan seorang. Berlipat-lipat. Falyaqdamu 'alal istihanati bidzalik kullihi wal istighfafi bihi dzu 'aqlin salim. Maka pemilik akal yang salim, yang sehat, maka dia tidak akan menganggap ringan atau remeh dari hal yang demikian itu. Jangan dia mengedepankan hawa nafsu dari maksiat-maksiat, ternyata dia meninggalkan yang lebih jauh nikmatnya dan kelanggengannya berupa balasan Allah fil jannah, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Senikmat-nikmat maksiat yang dilakukan seseorang, maka itu hanya bertahan sebentar saja. Ya, sebentar, sesaat. Kemudian dia akan merasakan kegelisahan, kegundahan dan seterusnya. Kita pindah pasal yang berikutnya. Faslun. Kasratu dzunub tatba'u 'alal qulub. Banyaknya dosa ini akan mengunci atau menutup hati seseorang. Ini sangat berbahaya. Kebenaran apapun yang didatangkan kepadanya, maka dia akan menganggap itu suatu kebatilan. Sementara kebatilan dia anggap itu kebenaran. Ini hati telah terkunci seperti ini. Nyata-nyata kebenaran itu sangat mudah untuk diterima, tetapi menurut dia sangat susah. Naam. Kata beliau, wa minha anna dunuba idza takatsarat tubi ala qalbi sahibiha. Sesungguhnya dosa-dosa itu jika sudah semakin banyak menumpuk dilakukan, nah, maka ini akan mengunci, menutup hati pelakunya. Fakana minal ghafilin, sehingga dia menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Hanya untuk berfoya-foya di alam dunia, hanya untuk bersenang-senang. Namun itulah hanya kehidupannya di dunia, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang paling sengsara, paling menyesal. Kama qala ba'du salaf fi qawlihi ta'ala, bagaimana perkataan sebagian salaf dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka usahakan itu akan menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, qala huwa dhanbu ba'da dhanbi. Apa yang menyebabkan hati-hati mereka tertutup dari apa yang mereka usahakan? Adzambu ba'da dzambu, dosa setelah dosa, dosa di atas dosa, dosa yang satu diiringi dosa berikutnya dan terus berikutnya. Maka apa yang mereka selalu usahakan, apa yang mereka amalkan, itu akan mengunci, menutup hati-hati mereka. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, huwa dhanbu ala dhanbi hatta ya'mal qalb, yaitu dosa di atas dosa sampai kemudian hati itu buta. Allahul musta'an. Naam, sampai hati itu menjadi buta. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, kokohkan hati kami di atas agamamu. Terus kita panjatkan. Naam, jangan sampai hati tadi itu mati ataupun lalai hingga menjadi orang-orang yang binasa. Ya. Allahul musta'an. Wa qala ghairuh, sebagian lagi mengatakan, lamma kathurat dhunubuhum wa ma'asiyuhum ahatat bikulubihim. Tatkala dosa-dosa mereka itu semakin banyak, dan maksiat-maksiat mereka juga demikian, ahatat bikulubihim, sehingga akan meliputi hati-hati mereka, sehingga dia akan gemar senang kalau berbuat maksiat. Dia merasa gelisah kok ketika diajak untuk taat kepada Allah. Ayo kita sholat, ayo kita ibadah, ayo kita ini dan itu untuk ketaatan, untuk amal kita. Tidak bisa dia. Tetapi diajak yang lain, ayo kita main judi di sana. Woy, langsung cepat pergerakan. Ini hati yang sudah mati. Oleh karena itu kita cepat menyadari, ya, jangan memperturutkan, terus istighfar, bertaubat, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aslu hadha anna al-qalba yasda'u min al-ma'siyah. Dan permasalahan ini, atau asal dari permasalahan ini, bahwa hati yasda, itu bisa berkarat. Jadi hati kita ini bisa berkarat, bukan hanya besi yang bisa berkarat, hati juga bisa berkarat. Dengan apa berkaratnya apa ini hati? Minal maksiyah, diantaranya perbuatan maksiat. Ya, hati bisa berkarat dengan maksiat, maksiat. Faida zadat, ghalaba sud'u hatta yasira ranan Maka apabila maksiat tadi semakin bertambah, semakin banyak, semakin mendominasi, maka akan berkarat sampai menjadi hati itu, nama asyad apa karat tadi, menutup hati. Banyaknya maksiat tadi, maka banyak pula karatnya, sehingga kalau sudah banyak karatnya, itu akan menutup hati. Ya, coba antum melihat sepeda motor atau yang lain yang besi-besi itu, kalau jarang dibersihkan, atau mungkin dibersihkan tapi gak sampai ke situ, maka karatnya itu sangat banyak. Hademikian pula hati yang gak pernah disirami dengan kebaikan, disirami dengan nasihat dan bimbingan, maka akan berkarat. Waliyadubillah, sampai karatnya itu akan menutup pintu hati atau mata hati. Tsumma yaglibu hatta yasira tab'an wa kuflan wa hatman. Karena sudah didominasi karat maksiat tadi, sehingga akan tertutup, terkunci dan tergembok, ya, ada gemboknya. Fayasirul qalbu fi ghashawatin, wa hati itu ada penutupnya, ada sampulnya. Ya. Jadi ada penghalangnya. Fa idza hasala lahu dzalik badal huda wal basirah intakasa fa sara a'lahu asfalahu. Sehingga kalau sudah seperti itu kondisinya, setelah adanya petunjuk, adanya basirah pengetahuan, intakasa, maka hati itu akan terbalik. Yang menjadikan atasnya menjadi di bawah, berbalik. Tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengingkari yang mungkar. Fahina idin yatawallahu adubuhu wa yasuku haitsu arada. Maka di saat itulah musuh-musuhnya akan menguasainya, dan musuh-musuhnya akan menggiringnya kemana saja mereka kehendaki. Maka benar aja yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa kaum muslim itu akan diperebutkan oleh musuh-musuhnya. Para sahabat bertanya, apakah kaum muslimin saat itu sedikit? Tidak. Tapi mereka seperti buih. Naam. Ya, takut mati dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran-pelanggaran lainnya. Naam, akan dihinakan oleh musuh-musuhnya. Sementara orang yang taat beribadah kepada Allah, tunduk kepadanya, itu akan diperhitungkan oleh musuh-musuhnya. Mereka akan berpikir berlipat-lipat untuk menghancurkan kaum muslimin yang benar-benar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Sehingga dengan itu menjadikan kita kokoh di atas agama, kokoh di atas manhaj dan seterusnya. Namun ketika kita melanggar dan bermaksiat, maka kita akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.